Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas hadis Jibril, kisah dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril yang datang dalam rupa manusia. Maka Jibril kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islami." Kabarkanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendefinisikan Islam dengan mengatakan, "Anta syada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Sesungguhnya bahasanya Islam adalah engkau bersyahadat adalah ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka inilah rukun pertama dalam Islam, yaitu bersyahadat dengan ucapan lisan dan pengakuan hati bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mengakui bahasanya di dunia ini terdapat banyak sesembahan, namun seorang muslim mengikrarkan dan menegaskan bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kenapa? Karena dialah Rabb, karena dialah pemilik, pencipta dan pengatur jagat raya. Maka fa'uluhiyatillah far'un an rububiyyatih. Maka menyembah itu adalah turunan dari pengakuan kalau sesuatu yang disembah itu adalah pemilik dan pengatur jagat raya. Ya, normalnya orang, tentu orang yang berpikir sehat akan mengatakan untuk apa menyembah sesuatu yang tidak mencipta, sesuatu yang tidak memiliki dan mengatur jagat raya ini. Oleh karena itu penyembahan itu adalah turunan dan derivat dari keyakinan kalau sesuatu itu adalah Rabb, pemilik dan pengatur jagat raya. Maka siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka secara tidak langsung, maka pasti berangkat dari pengakuan kalau Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb semesta alam. Innal ma'budah, karena zat yang disembah itu tidaklah boleh tidak menurut akal sehat haruslah sang pencipta. Meskipun ternyata boleh jadi banyak orang yang bertindak tidak sesuai dengan akal sehatnya, dan selama akal sehat itu masih berfungsi dengan baik, maka tidaklah boleh disembah, tidak perlu kita merendah-rendah dan menghinakan diri kecuali kepada yang mencipta dan mengatur jagat raya. Dan yang disembah-sembah tidak boleh tidak haruslah zat yang sesuatu yang sempurna sifat-sifatnya. Oleh karena itu maka Anda jumpai orang-orang yang mengingkari sifat Allah Azza wa Jal, maka ada pada diri mereka kekurangan yang sangat besar berkaitan dengan masalah penghambaan kepada Allah. Karena mereka menyembah man la syai'a, sesuatu yang tidak punya sifat-sifat mulia sedikit pun. Oleh karena itu yang namanya pencipta jagat raya haruslah sesuatu yang sempurna sifat-sifatnya, sehingga dia bisa disembah sesuai dengan tuntutan sifat-sifatnya. Maka karena dia mendengar, maka kita pun menyembahnya dengan tidak berani berkata-kata dengan perkataan yang membuat dia murka. Karena dia maha melihat, maka kita pun menyembah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah dengan tuntutan konsekuensi dari Allah adalah zat yang maha melihat. Kita tidak berani melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan murkanya, dan kita bersemangat untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan cintanya. Maka inilah beribadah sesuai dengan tuntutan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh zat yang kita sembah. Maka zat yang kita sembah haruslah zat yang sempurna sifatnya, supaya kita memiliki ketaatan kepadanya, supaya kita memberikan ketaatan sesuai dengan tuntutan dari nama-namanya, sifat-sifatnya. Karena kita tahu bahwasanya dia adalah zat yang maha perkasa, maka kita pun merasa gentar dan takut melakukan maksiat kepadanya. Kan dia adalah zat yang maha perkasa. Dia sangat berkuasa, seandainya kita berani dan coba-coba durhaka kepadanya. Maka zat yang disembah tidak boleh tidak dia harus memiliki sifat yang sempurna, supaya ketaatan hamba itu sempurna. Oleh karena itu Allah katakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah. Bisa juga diterjemahkan, maka beribadahlah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Maka firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-108 ini, ya boleh jadi doa di sini mencakup dua jenis doa, doa permohonan dan doa ibadah. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk mengajukan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya. Dengan kita katakan, wahai zat yang maha pengampun, ampuni aku. Wahai zat yang maha pemberi, beri aku sebagian dari karuniamu. Maka itu kita menyembah Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama-namanya. Dan fada'uhu biha dalam Al-Arab 180 bisa juga diartikan dengan dan sembahlah kalian, sembahlah Allah dengan nama-namanya. Di antara maknanya adalah tinggalkanlah segala perbuatan yang tercela karena dia melihatmu, karena dia mengetahuimu. Tinggalkanlah segala ucapan kotor, caci maki, sumpah serapah, karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apapun yang kita ucapkan. Meskipun caci maki kita itu lirih dan tidak didengar oleh orang yang kita caci, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapan cacian kita. Ya, yang jelas Nabi katakan, intinya Nabi mengatakan bahasanya Islam antasyhadu an la ilaha illallah, bahasanya hendaklah engkau bersyahadat bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ilaha, maka tidak ada sesembahan yang kita ambil dari makhluk. Maka tidak boleh menyembah makhluk meskipun dia malaikat yang sangat dekat dengan Allah, ataupun seorang nabi yang jadi utusan, matahari, rembulan, pohon, batu, wala barun wala bahrun, baik daratan ataupun lautan. Tidak pula manusia yang dianggap sebagai wali atau dianggap siddiq atau dianggap syahid, karena tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat ini Allah utus semua para rasul dengan membawa kalimat ini, membawa kalimat tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Tidaklah kami utus seorang pun rasul sebelummu kecuali semua mereka kami berikan kepada mereka wahyu. Wahyu yang didapatkan oleh semua para nabi, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan diriku, maka sembahlah aku. Maka di sini ditegaskan bahwasanya la ilaha illallah dengan redaksi la ilaha illa ana itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua para nabi. Tidak ada satupun nabi kecuali semua mereka mendapatkan kalimat ini, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami utus di setiap umat seorang rasul yang semua mereka berdakwah dengan mengatakan kepada kaumnya, u'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah kemusyrikan. U'budullaha sama dengan illallah. Wajtanibut taghut, jauhilah kemusyrikan sama dengan la ilaha. Maka di sini terdapat, maka semua mereka, semua para rasul mendakwahkan tauhid. Meskipun kalimatnya berbeda, namun intinya sama. Wajtanibut tauhid, tinggalkanlah kemusyrikan sama dengan la ilaha. Wa'budullaha, sembahlah Allah sama dengan illallah. Yang dimaksud dengan wajtanibut tauhid, jauhilah tauhid, di sini diartikan ibta'idu anisyirki. Jauhilah kemusyrikan dengan berbagai macam bentuknya. Maka kita diperintahkan bukan hanya meninggalkan kemusyrikan, namun menjauhi kemusyrikan. Yang namanya menjauhi kemusyrikan artinya meninggalkan kemusyrikan dan semua hal, semua sarana yang mengantarkan kepada kemusyrikan. Maka kalimat inilah itulah ilaha illallah. Jika seorang yang mengucapkannya betul-betul mengucapkannya, artinya dia mengucapkannya dalam hatinya, dia berkomitmen dengan isi kandungannya. Isi kandungan la ilaha illallah adalah iman dan amal saleh, maka sesungguhnya dia akan masuk surga dengan sebab kalimat tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mangkana akhiru kalamihi atau mangkana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah" takhalal jannata. Siapa saja yang ucapan terakhirnya ini sebelum meninggalkan dunia, itu sebelum mati adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Maka Nabi sampaikan, siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Memperhatikan yang Nabi katakan adalah pasti masuk surga, dan Nabi tidak mengatakan pasti langsung masuk surga. Bedakan dua kalimat ini. Pasti masuk surga itu bukan berarti pasti langsung masuk surga. Karena orang masuk surga itu ada yang langsung masuk surga dan ada yang tidak langsung masuk surga. Ada yang harus mampir, tergantung amalnya. Itu semua dipengaruhi oleh amalnya. Jika amalnya adalah amal kelas bis ekonomi, ya tentu nyamannya bis ekonomi pakai mampir. Kalau amalnya itu amal dan sejenis dengan bis eksekutif, dan maka tidak pakai mampir ke terminal. Namun kalau amalnya adalah amal kelas bis ekonomi, ya wajib mampir. Ya, wajib mampir terminal. Terminalnya namun neraka. Namun cuma mampir saja, nanti akan dilanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir. Ya. Karena amalnya amal kelas bis ekonomi. Ya. Maka tergantung pilihannya. Ya, di dunia mau naik bis ekonomi, ya, ataukah bis eksekutif. Ya, kalau enggak mau pakai mampir, ya beramallah dengan amal kualitas bis eksekutif. Nah, enggak pakai mampir. Nah, kalau mau nyantai, ya amalnya nyantai, ya kelasnya kelas ekonomi. Ya. Namun kelas ekonomi harus wajib mampir terminal, ya. Enggak bisa langsung, harus pakai berhenti-berhenti. Maka tergantung amalnya ketika di dunia. Dan ingat yang Nabi katakan, siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Dan tadi Nabi tidak mengatakan pasti langsung masuk surga. Bedakan dua kalimat ini. Dan kemudian Nabi mengatakan bahasanya syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan bersaksi bahasa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu anda bersaksi bahasanya Muhammad bin Abdullah, keturunan Hashim, keturunan Quraisy, orang Arab, adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ajaran Islam adalah ajaran transnasional, karena dari Arab. Maka kalau orang kemudian ngotot, kita ingin berIndonesia ya tanpa disusupi ajaran transnasional, dari luar nasional, maka Islam itu Rasulnya adalah orang Arab dan bukan orang Jawa dan bukan orang Indonesia. Walam yadhkur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di sini tidak dalam kalimat syahadat tidak disebutkan Rasul selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Apakah kemudian karena kita tidak mengakui Musa adalah utusan Allah, Isa adalah utusan Allah? Jawabannya bukan. Bukan karena tidak mengakui hal tersebut, namun karena ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapus agama-agama, ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Maka ajaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapus berlakunya ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Oleh karena itu maka semua ajaran para nabi dengan diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berlaku, menjadi agama yang batil, menjadi agama yang batil. Maka ajaran Yahudi adalah agama yang batil, demikian juga Nasrani adalah agama yang batil, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang memeluk agama selain Islam falyuqbal minhu, maka itu tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka mereka orang-orang yang beragama dengan agama selain Islam, maka mereka bercapek-capek dalam ibadahnya. Yang boleh jadi sebagiannya adalah ibadah yang dibuat-buat, bukan ajaran nabinya. Ta'aban aziman, dengan capek yang luar biasa. Wa yansabuna nasaban aziman, dan mereka letih dengan letih yang luar biasa. Dan semua itu adalah debu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat sedikit pun, karena tidak akan diterima. Karena dengan datangnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah diterima agama kecuali ajaran Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka seandainya mereka itu beruntung di dunia dalam kekafirannya, mereka tetap tidak akan beruntung di akhirat. Karena agama yang dianut adalah agama yang tidak Allah terima. Dan orang-orang yang pada saat ini mengaku-ngaku sebagai orang Nasrani, yang mereka menisbatkan diri sebagai pengikut Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam, pada hakikatnya adalah bohong. Pada hakikatnya mereka tidak mengikuti Isa putra Maryam. Dan Al-Masih putra Isa Maryam berlepas diri dari mereka. Berlepas diri dari mereka karena Isa telah berpesan akan datangnya Rasul akhir zaman yang wajib untuk diimani. Dan oleh karena itu maka dalam akidah dan keyakinan kaum muslimin, nanti di akhir zaman Isa akan turun dan akan memerintahkan manusia untuk beragama dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isa akan memerangi orang-orang kaum Nasrani yang tidak mau, dia ngotot tidak mau beragama dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, maka Isa kita yakini akan turun di akhir zaman dan tidaklah menerima dari manusia kecuali masuk Islam. Beliau akan patahkan palang-palang salib, beliau akan bantai babi-babi, dan beliau akan hilangkan jizyah. Maka tidaklah beliau menerima dari seorang pun, tidaklah beliau menerima kecuali Islam. Jizyah adalah pajak yang wajib di dalam aturan Islam yang diberikan oleh non-muslim ketika dia tinggal di negeri Islam, agar dia bisa dibiarkan dengan agamanya. Nah, pada saat Isa turun, Nabi sampaikan manusia tidak diberi pilihan kecuali masuk Islam, sehingga tidak ada lagi jizyah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh jin dan manusia, sebagaimana firman Allah taala di surat Al-Furqan ayat yang pertama, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha berkah, maha dengan penuh kebaikan, penuh dengan kebaikan zat yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dia menjadi rasul untuk semesta alam. Artinya untuk alam semesta seluruhnya, jin dan manusia, dan manusia dari seluruh zaman. Dia tidak hanya diutus untuk orang Arab, untuk orang seluruh dunia. Dia bukan hanya diutus untuk masa silam, namun juga aturannya dan kerasulannya berlaku sampai gulung tikarnya dunia ini. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-158, Qul ya ayuhan nas, katakanlah dan umumkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sekalian manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an, sungguh aku adalah utusan Allah untuk semua kalian manusia. Semua kalian manusia, ya, maka kerasulan ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk semua manusia. Maka apa yang Nabi tegaskan di sini, membantah anggapan orang-orang liberal yang mengatakan bahasanya ajaran Muhammad hanya berlaku untuk orang Arab, tidak berlaku untuk orang Indonesia. Wanita tutup aurat itu di Arab dan tidak perlu di Indonesia. Maka yang sholat itu kalau orang di Arab, di Indonesia tidak perlu sholat. Dan demikian juga mereka katakan bahasanya hanya ajaran Muhammad hanya berlaku untuk masa silam, tidak lagi berlaku di masa sekarang. Padahal Nabi menegaskan, bahkan Allah tegaskan bahasanya beliau adalah utusan Allah yang aturan beliau dan kerasulan beliau mengikat seluruh manusia. Seluruh manusia di sini tanpa membedakan letak geografisnya, tanpa membedakan masanya. Demikian juga kalimat ini di Al-A'raf 158 membantah keyakinan sebagian orang-orang sufi yang ekstrim yang beranggapan bahasanya ada manusia-manusia tertentu yang tidak terikat dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sudah terlanjur jadi wali dan orang suci, maka tidak perlu ikut nabi, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, boleh berzina, boleh minum khamr dan yang lainnya. Karena kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengikat dirinya. Maka ini satu hal yang tidak benar, karena beliau adalah utusan Allah untuk semua kalian manusia seluruhnya. Mau orang taat, mau ahli ibadah ataukah bukan, orang yang sudah demikian taat ataukah tidak, semua mereka terikat dengan ajaran Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, dan milik Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi. Maka Allah tegaskan dalam banyak ayat bahasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi. Kalau dia adalah pemilik langit dan bumi, artinya kita hanya wajib beribadah kepadanya dan jangan beribadah kepada selainnya. Untuk apa beribadah dan menyembah kepada sesuatu yang bukan pemilik langit dan bumi? Dan ketika Allah adalah pemilik semua yang ada di langit dan di bumi, maka ini mengharuskan setiap orang yang membacanya dan mengimaninya untuk tidak ujub, untuk tidak menepuk dada dengan kekayaan yang dia miliki, dengan harta yang dia punyai, karena itu bagian dari bumi dan itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala, milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Maka termasuk harta yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ujub, kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Karena yang kita miliki bukanlah milik kita. Karena apa yang kita miliki hanya sekedar titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu orang itu sombong dengan cuma sekedar punya barang, menyimpan barang titipan. Satu hal yang aneh ketika orang itu sombong karena punya banyak barang titipan. Saya punya titipan ini, punya titipan ini, punya titipan itu. Dan menepuk dada karena punya banyak barang titipan. Satu hal yang aneh dan lucu. Maka belajarlah kepada tukang parkir yang punya banyak titipan dan tidak sombong dengan apa yang titipan yang diberikan kepadanya. Dia tidak akan merasa angkuh dan bahkan kemudian merendahkan yang lain. Wah, kamu titipannya cuma sepeda butut. Wah, saya titipannya ini loh, motor bagus, mobil mewah. Ini parkir di tempat saya. Yang parkir di tempatmu cuma sepeda-sepeda reot, becak. Apakah kemudian merendahkan orang lain dengan barang titipannya? Tidak. Karena cuma sekedar punya barang titipan, tidak perlu ngecek-ngecek orang lain yang barang titipannya berbeda. Maka apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kita cuma barang titipan, maka tidak perlu ujub dan tidak ada alasan untuk ujub, alasan untuk menyombongkan diri dan tidak ada alasan untuk merendahkan orang lain. Kamu barang titipannya beda dengan barang titipan yang ada di tempatku. Lebih bagus barang titipan di tempatku. Nah, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk ngejek orang lain yang punya barang titipan yang berbeda. Maka jika seorang itu meyakini bahasanya lahumulku samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, semua langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan untuk ujub, untuk bangga dan menepuk dada dengan harta yang dimiliki. Demikian juga jika seorang itu meyakini bahasanya Allah adalah pemilik langit dan bumi, maka ini akan jadi hiburan ketika dapat musibah. Ini akan jadi hiburan ketika mendapat musibah. Maka musibah yang terjadi adalah yang punya mengambil apa yang jadi miliknya. Maka tidak perlu sedih ketika yang punya mengambil apa yang dia titipkan kepada kita. Ketika motor hilang, ketika harta kemudian rumah terbakar dan seterusnya, maka itu yang punya ngambil miliknya. Maka kita tidak perlu meraung-raung kemudian kesusahan, menderita karenanya. Sebagaimana tukang parkir juga tidak menderita dan meraung-raung ketika yang punya barang kemudian ngambil motornya, ngambil mobilnya. Apakah kemudian perlu bersedih dan berduka? Nah, biasa-biasa saja. Biasa saja karena bukan miliknya, sekedar titipan. Atas alasan apa kita bersedih ketika yang punya barang mengambil miliknya? Kita cuma sekedar menerima titipan. Maka orang yang mengimani lahu mulku samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi, tidak punya alasan untuk bersedih. Tidak punya alasan untuk sedih ketika terjadi musibah, ketika ada harta yang hilang, harta yang dicuri orang, harta yang dirampok orang. Maka tidak ada dan alasan untuk kemudian larut dalam kesedihan, karena itu semua adalah sekedar barang titipan. Masa kita perlu bersedih dengan manakala barang titipan itu diambil yang punya? La ilaha illahu yuhyi wa yumiit, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Kenapa? Karena Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya. Dia adalah seorang nabi yang ummi, seorang nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, dan dia adalah seorang nabi yang beriman kepada Allah dan firman-firman Allah. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Maka Allah katakan supaya orang itu dapat hidayah, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau mau mengikuti Nabi kalau tidak pernah baca hadis Nabi? Maka itu sekedar pengakuan, saya yang ikut Nabi namun tidak pernah baca hadis Nabi. Yang dibaca, yang dikhatamkan novel ini, novel itu, namun buku hadis belum pernah khatam. Namun ngakunya saya pengikut Nabi. Ini pengakuannya saya pengikut Nabi. Namun yang khatam novel A, novel B, novel C, nah itu malah khatam semua. Buku hadis ada yang pernah khatam? Belum. Nah, gimana kok? Maka bukan pengikut Nabi namun pengikut novelis. Buku hadis Nabi tidak ada yang khatam, namun Dragon Ball khatam, Detektif Conan khatam. Itu pengikut Detektif Conan dan Dragon Ball, bukan pengikut Nabi. Gimana dan atas alasan apa ngaku-ngaku pengikut Nabi yang khatam Dragon Ball, Detektif Conan dan teman-temannya? Hadis Nabi tidak ada yang khatam, hadis Nabi tidak ada yang dikhatamkan. Maka bagaimanakah orang itu mau mengikuti Nabi sedangkan baca hadis Nabi saja tidak pernah? Ngerti Nabi itu mengatakan apa, ngajarkan apa, tidak pernah. Maka wattabi'uhul alakum tahtadun. Maka ikutilah Nabi, bacalah hadis Nabi, kalian akan dapatkan hidayah. Kan baca Detektif Conan, kemudian Dragon Ball dan teman-temannya, maka tidak dapat hidayah. Yang dapat ya keluar duit, kemudian dan yang lainnya. Bahkan boleh jadi yang dapat adalah pelajaran sihir. Yang didapat adalah pelajaran sihir, bukan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mendapatkan hidayah ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lainnya. Fawa Rasulillah jamil khalqi. Maka beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh manusia. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, anna demi Allah bahasanya tidaklah mendengar beliau seorang pun dari umat ini Yahudi ataupun Nasrani dan mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang ya, ajaran yang beliau bawa, ilakana min ashabin nar, kecuali dia akan jadi penghuni neraka. Ya, satu hadis yang diriatkan oleh Muslim yang diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab wujubul iman birisalati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nas. Wajibnya beriman dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah yang kerasulannya mengikat seluruh manusia. Maka beriman kepada Rasul adalah kewajiban semua manusia. Oleh karena itu siapa yang tidak melaksanakan kewajiban ini, Allah akan hukum dan Allah masukkan ke dalam neraka. Maka semua orang wajib masuk Islam, karena masuk Islam adalah kewajiban, kewajiban seluruh manusia. Siapa yang tidak melaksanakan kewajiban akan dapat hukuman. Meskipun kita tidak dipaksa, kita tidak diperintahkan untuk maksa orang untuk masuk Islam, namun hukum orang masuk Islam, manusia untuk masuk Islam adalah kewajiban, satu hal yang wajib. Yang siapa tidak melaksanakan, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, maka berdasarkan hadis ini, maka kita mengimani dan meyakini bahasanya semua orang yang beragama di luar agama Islam, baik Nasrani, Yahudi ataupun yang lainnya, maka semua adalah orang-orang yang kafir, yang cuma mereka jika mati dalam keadaan kafir sampai akhir hayatnya, maka mereka adalah penghuni neraka. Karena di sini dalam hadis ini ada penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang beliau ajarkan, maka neraka, maka dia akan jadi penghuni neraka. Surga haram baginya, karena dia adalah orang-orang yang kafir yang hakikatnya adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan para Rasul. Bukan hanya musuh terhadap Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun musuh semua para Rasul. Karena kaidah penting dalam Islam, siapa yang kafir dengan satu Rasul, hakikatnya adalah kafir dengan semua Rasul. Karena semua mereka mengajarkan ajaran yang sama, dan semua mereka mengingatkan umatnya untuk beriman dengan Nabi akhir zaman. Maka pada hakikatnya mereka bukan hanya, mereka adalah musuhnya Ibrahim, Nuh, Muhammad, Musa dan Isa dan semua para Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, terdapat satu hal yang menarik. Poin pertama yang jadi rukun Islam itu dua kalimat, namun dianggap sebagai satu poin. Satu poin, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Ini dua kalimat, dan dijadikan sebagai satu poin, satu rukun. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Maka karena dua kalimat ini memuat dua syarat diterimanya ibadah. Karena seorang yang betul-betul bersyahadat la ilaha illallah, maka dia akan ikhlas dalam beribadah. Dia akan menyembah Allah tanpa menyembah yang lain, dan ketika dia menyembah Allah, maka yang diharapkan adalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan pamrih-pamrih dunia. Dan orang yang bersyahadat, betul-betul bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah, maka akan mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya. Dia akan meladani Nabi dalam ibadahnya, dalam wudunya, dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam hajinya. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan memurnikan ibadahnya dan taatnya kepada Allah. Dan siapa bersyahadat Muhammad Rasulullah, maka dia akan mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti yang lainnya. Walihada, oleh karena itu maka dua kalimat ini terhitung sebagai satu poin. Dihitung satu poin, satu rukun dari rukun Islam. Kenapa? Karena keduanya itu terkait dengan satu hal. Keduanya itu terkait dengan satu hal, yaitu koreksi tentang koreksi ibadah. Bagaimanakah ibadah yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bahasanya ibadah tidaklah sah kecuali dengan melaksanakan konsekuensi dari dua syahadat ini, syahadat tauhid yang konsekuensinya adalah ikhlas dalam beribadah, dan syahadat kerasulan yang konsekuensinya adalah itiba' dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ritual-ritual ibadah, melakukan ibadah-ibadah yang mahdhah. Ya, maka dan Muhammad adalah utusan Allah, ini adalah satu persaksian yang wajib diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Bahasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk semesta alam, untuk jin dan manusia seluruhnya sebagai rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus dirimu wahai Muhammad kecuali rahmat, sebagai rahmat untuk semesta alam. Rahmat untuk orang-orang yang beriman, jelas. Karena siapa yang beriman, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat untuk orang-orang kafir. Jika dia adalah orang kafir yang kemudian tunduk dalam aturan Nabi, maka ketika aturan Islam itu tegak di satu negeri, maka mereka diperbolehkan untuk tetap tinggal nyaman dengan agamanya asalkan bayar jizyah. Yang ini aturan ini berlaku sampai datangnya Isa alaihi salatu wasalam. Maka ada rahmat, tidak? Maka ada kasih sayang untuk mereka. Namun untuk orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mati dalam peperangan tersebut, maka Nabi adalah rahmat untuk mereka. Ya, karena dengan mereka itu mati di dalam peperangan tadi, ya, maka mereka tidak memperbanyak dosa dan kekafiran. Ya, karena matinya sekarang, ya, berarti ya, kualitas kekafirannya tidak banget-banget. Kebusuk-busuk, ya, tambah lama, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, wah, tambah keterlaluan. Nah, nanti azabnya semakin tambah keras, ya, karena kekafirannya dan permusuhannya dengan Islam semakin keras. Sehingga yang mati di medan jihad, orang kafir yang mati di medan jihad, Nabi perangi, maka Nabi adalah rahmat untuk mereka. Mati sekarang, enggak usah besok-besok lah. Kalau besok-besok, maka tambah maksiat, tambah kafir, wah nanti terlalu pedih, nanti semakin tambah keras dan pedih saja azabnya. Maka untuk orang kafir yang Nabi perangi, maka Nabi pun rahmat untuk mereka. Jangan dikira Nabi tidak menjadi rahmat untuk mereka. Jadi rahmat untuk mereka. Yang mati jadi rahmat, yang mau tunduk juga jadi rahmat bagi mereka semua. Dan kita wajib beriman, bahasanya di antara poin yang wajib berkaitan dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengimani beliau adalah nabi penutup. Ya, tidaklah Muhammad itu bapak salah satu dari kalian, akan tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka tidak ada nabi setelahnya, dan siapa yang mengaku-ngaku ada menjadi nabi setelah beliau, maka dia kafir dan bohong. Dan siapa yang mempercayainya, maka dia pun ikut kafir karenanya. Maka syarat mutlak yang tidak boleh ditawar-tawar untuk sahnya syahadat kerasulan adalah meyakini beliau adalah nabi yang terakhir. Siapa yang mengakui adanya nabi setelah beliau dan percaya, maka batal syahadatnya. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.